Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan wa rahmatan wa shifaan lil mu'minin. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala Rasulillahi as-Sadiqul Amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, setelah kita beberapa waktu ini mengikuti ceramah-ceramah tafsir Sya'rawi pada FM 94,3 di radio yang amat kita cintai ini, maka pada kesempatan ini kita telah sampai pada surah Al-Baqarah ayat 180. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Artinya, diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda kematian, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapa dan karib kerabatnya secara ma'ruf atau secara baik, kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Para pendengar rahimakumullah, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang kematian secara kriminalitas, secara pembunuhan, yang dia Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan pula hukuman bagi si pembunuh, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kematian yang biasa atau yang lazim, yang banyak di alami oleh setiap manusia. Allah Subhanahu wa taala pada ayat 180 ini memerintahkan kepada kita agar kita berwasiat kepada keluarga terdekat kita, yaitu orang tua ataupun karib kerabat kita, dengan baik. Nah, kalau kita merujuk kepada ayat 180 ini, subhanallah, betapa tinggi tata bahasa yang dipergunakan oleh Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala setelah mengatakan kutiba alaikum menggunakan huruf idza, yang berarti bahwa idza hadara. Maksudnya di sini bahwa setiap manusia itu akan mengalami kematian. Jadi huruf idza di sini menunjukkan bahwa kematian itu pasti akan menghampiri dan mendatangi setiap manusia. Nah, indahnya lagi kemudian ketika ia Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang wasiat, Allah mengatakan in taraka khairanil wasiyah, menggunakan huruf in, yang berarti mungkin saja ketika ia meninggal dia punya wasiat atau harta yang diwasiatkan, atau mungkin juga tidak. Jadi Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan betapa indah Al-Quran ini jika difahamkan berawal dari pemahaman nahu dan sarafnya. Betapa dalam makna dan samudra yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, samudra ilmu, agar manusia itu mentadabburi setiap firman Allah secara teliti. Nah, di dalam pembahasan ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang wasiat. Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan bahwa lazimnya atau sebaiknya lah manusia itu berwasiat ketika dia masih sehat. Mengapa demikian? Karena jika dia sakit, mungkin dia bisa saja berwasiat dengan sesuatu maksiat, atau bisa saja dia berwasiat dengan sesuatu yang tidak baik, sehingga wasiat itu tidak dapat dilaksanakan. Nah, pada tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini, pada jilid pertama, pada halaman 573, Syekh Mutawalli Sya'rawi juga mengatakan bahwa wasiat ini boleh diberikan kepada orang tua sekalipun orang tua itu kafir. Karena apa? Karena wasiat ini berlaku baik untuk orang muslim ataupun untuk orang kafir. Tapi dengan catatan bahwa yang diberikan wasiat itu adalah orang-orang yang terdekat. Nah, wasiat gunanya adalah agar seseorang itu dapat menyalurkan atau memberikan apa yang dari ia miliki kepada orang-orang yang ia senangi atau kepada orang-orang yang ia sayangi. Dan oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, la wasiyata lil waris. Jadi kalau dia sudah waris, maka dia tidak lagi mendapatkan wasiat. Dan pembahasan ini tentunya telah dikaji di dalam pembahasan fikih secara luas. Nah, yang terakhir yang ingin saya katakan bahwa wasiat ini juga ada aturan mainnya. Artinya wasiat hanya dibenarkan oleh Islam sepertiga harta, itu maksimal. Sebab ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ketika itu beliau sedang sakit, kemudian dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin berwasiat, yaitu aku ingin berinfak dengan seluruh hartaku. Rasulullah mengatakan, jangan, itu banyak sekali. Kemudian dia mengatakan, separuhnya ya Rasulullah. Tidak. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, kalau begitu sepertiganya lah ya Rasulullah. Sepertiganya dan sepertiga itu cukup banyak. Kemudian Rasulullah mengatakan, lebih baik engkau tinggalkan keluargamu dengan kondisi kaya, berkecukupan, daripada engkau tinggalkan keluargamu itu dengan kesulitan atau kemiskinan. Mungkin ini sebagai pengantar dan kita akan lanjutkan dengan dialog bersama teman-teman dari tim terjemah Safir Al-Azhar. Ya, menarik sekali kajian kita pada hari ini, Ustadz Ardiansyah. Ya. Saya menangkap satu pesan Allah Subhanahu Wa Taala melalui ayat ini, bahwasanya sebagai seorang mukmin kita diperintahkan untuk tetap berbuat kebaikan sampai pada saat ajal itu sudah semakin dekat kepada kita. Ya. Jadi orang mukmin itu selalu diperintahkan untuk melakukan amal yang saleh. Selalu untuk berbuat kebaikan dari mulai dia tahu dengan kebaikan itu sampai dia akhirnya akan meninggal dunia. Nah, di sini pada saat seorang sudah mendekati kematian, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sebaiknya agar dia memberikan wasiat agar setelah kematiannya dia juga kebaikan-kebaikannya akan dihitung dengan pelaksanaan wasiat ini. Tapi ada beberapa hal di sini yang ingin saya tanyakan Ustadz Ardiansyah. Terkadang di dalam kehidupan kehidupan masyarakat kita ini ada sebahagian orang yang kalau sudah akan meninggal, kebetulan istrinya cantik, maka dia ketika sudah mendekati ajal ini dia berpesan, janganlah kepada istrinya, janganlah kau nanti kawin lagi dengan orang lain begitu. Nah, apakah ini pesan ini dianggap sebagai suatu wasiat? Iya. Ya, dan kalau memang itu wasiat, apakah memang wajib dilaksanakan oleh sang istri sehingga akhirnya sepanjang hidupnya dia tidak akan menikah lagi dengan orang lainnya? Iya. Iya, ini adalah wasiat yang mulgha istilahnya atau wasiat yang tidak perlu untuk dilaksanakan. Artinya kalau seorang suami berwasiat kepada istrinya agar istrinya itu tidak kawin lagi karena istrinya itu cantik atau karena ada harta kekayaan yang dia tinggalkan, maka ini tidak perlu atau diabaikan saja dan tidak perlu untuk diperhatikan. Karena apa? Karena inilah wasiat yang ditakutkan oleh Imam Syarawi tadi, wasiat dalam kemaksiatan. Oleh karena itu sebaiknya seseorang itu berwasiat ketika dia sehat, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi. Karena ketika orang sakit, dia akan ngigo-ngigo gitu. Dia akan berpikiran sesuatu yang mungkin muncul dari bawah alam sadarnya. Mungkin kalau ini terjadi, ya, kalau itu dia katakan kepada istrinya ketika sehat, kan mungkin terjadi dialog begitu kan. Dan di sini mungkin akan muncul pertanyaan itu dan diajukan kepada para ustadz dan pada orang alim, yang tentunya itu semuanya mereka itu adalah akan menjawab bagaimana permasalahan hakikatnya sebenarnya. Tapi Ustaz, biasanya jarang orang waktu sehat dia berwasiat. Iya. Contohnya saja lah, waktu meninggalnya ayah seseorang gitu, maka datanglah kakaknya, abangnya. Apa wasiat ayah sebelum ini, sebelum pergi? Apa wasiatnya? Memang betul juga. Saya sangat setuju kalau memang wasiat itu dibuat ketika dia sehat, tapi jangan-jangan pula kita dianggap ini buang tabiat gitu. Iya, memang karena ini tradisi yang kita ini kita agak tabu begitulah ya, sehingga muncul perasaan bahwasanya seakan-akan kalau kita nanya kepada orang tua apa wasiat ayah, seakan-akan kita doakan ayah kita cepat mati kan begitu. Padahal tidak. Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu setiap kali dia keluar dari rumah, dia selalu menuliskan wasiatnya, dan wasiat itu ditaruhnya di bawah kasurnya atau tempat tidurnya begitu. Artinya apa? Setiap kali dia berangkat, kemanapun dia pergi, apakah itu jauh atau dekat, dia selalu melakukan itu. Dan Ibnu Umar kita ketahui adalah sahabat yang paling perhatian dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya mengikuti setiap sunnah Rasulullah sekalipun sunnah itu sangat kecil. Begitu. Iya, jadi sebenarnya di dalam dunia modern ini para ahli notaris itulah yang membuat wasiat dari orang tua yang memiliki harta. Iya. Namun biasanya yang memanggil notaris itu hartanya mungkin berlebih dia, saking kan banyaknya baru panggil notaris. Sementara kita yang pas-pasan ini enggak harus pakai notaris sekali gitu. Iya. Sehingga akhirnya seperti kata Ustaz Ardi, jalan penyelesaiannya ya tulis saya secari kertas yang mungkin itu penting dan disimpan suatu tempat yang suatu saat ketika wafat baru dibuka. Biasanya begitu alternatif yang paling selamat dalam wasiat tingkat sederhana ataupun tingkat yang berharta lebih, saya rasa. Iya, jadi memang betul sekali. Mungkin ada yang bisa kita manfaatkan jasa notaris saat sekarang ini ya, bisa kita manfaatkan untuk itu. Dan mungkin kita mengatakan ini hanya antara kita berdua, nanti kalau aku sudah meninggal mungkin inilah yang kau harus bukakan kepada keluargaku. Namun para hadirin rahimakumullah, yang menarik juga kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, wah ternyata wasiat ini bukan hanya pada harta, juga pada hutang. Begitu. Ya kadang-kadang kan kita sebagai orang tua mungkin malu ya bahwa kita berhutang ke sana kemari, tapi kita tidak sebutkan itu kepada keluarga kita, kepada anak kita, karena apa? Mungkin kita menjaga marwah keluarga ya. Nah, dalam hal ini juga adalah sebaiknya kita menuliskan apa saja hutang-hutang kita, karena mungkin anak itu tidak tahu. Sedangkan permasalahan hutang piutang ini sangat penting sekali, apalagi berkaitan dengan ruh manusia itu sendiri. Rasulullah pernah tidak mau menyolatkan seorang sahabat yang meninggal hanya gara-gara memiliki hutang 2 dinar. Sampai datang Utsman ibn Affan dan mengatakan, ya Rasulullah, ana atawalla ala daini, akulah yang menanggung, membayar hutangnya itu tadi, yang 2 dinar itu tadi. Jadi ya, masalah wasiat memang kadang-kadang dianggap sepele atau dianggap sesuatu yang nanti-nanti ajalah, kalau sekiranya udah sakit-sakitan, udah mau meninggal baru ditanya begitu. Padahal tidak seperti itu ya. Bisa saja kita melakukan itu ya ketika kita sehat, walaupun mungkin anak-anak kita tidak tahu. Karena apa? Karena inilah yang secari kertas yang kita tulis misalnya, atau yang kita berikan ke atau kita kuasakan kepada notaris, ini memutus permasalahan ya, memutus permasalahan atau menghabiskan khilaf yang mungkin saja terjadi. Ya, karena kalau kita melihat kepada Al-Qur'an, Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan ada 3 hal yang dirinci oleh Al-Qur'an, yaitu yang pertama masalah tauhid, masalah akidah dirinci secara tuntas oleh Al-Quran. Yang kedua adalah masalah perkawinan, ya. Dan yang ketiga adalah masalah pernikahan, masalah harta. Karena 3 hal ini, orang bisa saja bunuh-bunuhan, orang bisa saja saling berantem, ya, hanya gara-gara akidah misalnya. Oleh karena itu ada jihad. Begitu juga Rasulullah mengatakan, orang yang terbunuh ketika mempertahankan hartanya, maka dia mati syahid misalnya. Kemudian orang yang terbunuh karena mempertahankan kehormatannya juga dia mati syahid. Artinya apa? Permasalahan harta ini sungguh sangat urgen sekali untuk diperhatikan dengan cermat oleh para manusia, khususnya para umat Islam, agar tidak terjadi di belakangan hari pertikaian-pertikaian yang kemudian itu semuanya merusak hubungan dan tali persaudaraan itu sendiri. Para pendengar rahimakumullah, jika kita melihat redaksi ayat Al-Quran di sini, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kutiba alaikum, yang artinya wajib atas kamu. Bahwa ini kiranya samalah kewajibannya dengan kutiba alaikumus siyam dan kutiba alaikumul qisas. jika kita ingin hidup ini tentram, nyaman, dan setelah kita tinggalkan anak dan keluarga kita juga dalam kondisi nyaman dan tenang, maka selayaknya lah kita sebagai seorang Muslim yang memiliki ilmu pengetahuan melakukan hal ini. Kita tidak tahu kapan maut itu akan menjemput kita. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhiri ayat ini dengan haqqan 'alal muttaqin. Suatu kewajiban, kewajiban kembali ditegaskan oleh Allah pada akhir ayat ini, 'alal muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, semoga kita hidup dalam ketakwaan dan kita juga akan menemuinya dalam ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Demikian ya yang dapat disampaikan. Kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar, saya Ardian Syah, bersama saya Ustaz Safiar, Ustaz Zainal, Ustaz Perdana, dan Ustaz Hanafi, mengucapkan ribuan terima kasih ala husni istima'ikum. Ikuti teruslah pengajian ini agar diri kita tercerahkan pada gelombang FM 94,3 di radio yang kita cintai, Radio Republik Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.